Pertemuan ini memang tak terduga. Kau memberikan hatimu dan ku berikan rasaku. Seringkali kita coba memungkiri hati yang telah tangisi perselingkuhan kita. Bukan aku tak mau memahami. Bukan aku tak mencintamu lagi. Ku mohon dengarkanlah sayang. Aku tak mungkin memaksamu mendua. Jangan cintaiku dengan emosimu. Saat kita jauh di sana hatimu kan bicara. Haruskah kita saling menyakiti? Seringkali kita coba memungkiri hati yang telah tangisi perselingkuhan kita. Bukan aku tak mau memahami, dan bukan aku tak mencintamu lagi. Ku mohon dengarkanlah sayang. Aku tak mungkin memaksamu mendua. Jangan cintaiku dengan emosimu. Saat kita jauh di sana hatimu kan bicara. Haruskah kita saling